Sudah satu minggu aku tinggal di kampung ini, Kampung Sukma Raya, yang terletak di kaki Gunung Gede. Sebenarnya tujuanku kesini adalah untuk mengurus berkas-berkas untuk persiapanku melamar kerja di kota asalku, Jogja. Dulu aku sempat tinggal cukup lama di sini, sampai akhirnya aku pulang ke Jogja dan belum sempat merubah berkas kependudukanku. Oh ya, perkenalkan, namaku Dananjaya Sambara, panggil Danan saja. Setelah lulus, aku bekerja di pabrik gula pamanku di daerah Klaten. Namun karena suatu hal, aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat itu dan mencoba melamar di perusahaan swasta. Di kampung ini aku tinggal di rumah budeku, sebuah rumah di perkampungan yang cukup padat dengan pemandangan yang selalu bisa membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun di kampung ini. Bahkan saat ini pun aku masih menatapnya dengan ditemani secangkir kopi pahit dan sebatang rokok. "Ayo masuk, Kak. Udah mau maghrib." Tiba-tiba suara seorang ibu yang lewat memecah lamunanku. Iya, Bu. Saya lupa, saya sedang tidak ada di Jogja." "Oh, masnya ini bukan orang sini ya?" "Iya, Bu, saya dari Jogja," balasku. "Mas, di kampung ini, kalau sudah maghrib, langsung masuk ke rumah ya. Jangan keluar-keluar. Habis ada insiden." "Iya, Bu, sudah dibilangin juga sama Bude. Terima kasih telah diingatkan," balasku. Ya sudah kalau begitu, mangga." Cerita ini memang sudah menyebar di seluruh kampung. Sudah hampir satu bulan dibuat aturan tidak tertulis bahwa setelah maghrib, warga dilarang untuk keluar rumah. Berdasarkan cerita warga, sempat ada kejadian misterius di mana seorang anak hilang di kampung ini dan ditemukan tidak bernyawa di pinggir sebuah sumur. Bukan hanya itu yang menyeramkan. Anak ini ditemukan dengan kondisi tidak utuh, seolah telah diserang oleh hewan buas. Selain itu, ada saksi juga, seorang pemuda yang diserang sesosok makhluk besar saat tengah berjaga malam. "Punten, Mas Danan sudah siap?" panggil Kang Asep, salah satu warga desa di sini. "Sudah, Kang. Sebentar ya." Malam ini, kita sudah janjian untuk melakukan sisir kampung bersama beberapa warga yang ada di sini. Bude Ranti memang memintaku untuk membantu warga sini untuk menyelesaikan masalah yang membuat desa ini menjadi, bisa dibilang, sangat mencekam. "Yang ikut berapa orang, Kang Asep?" tanya aku. "Hari ini cuma kita bertiga, Mas. Begitu saya info Mas Danan mau ngecek Kak Ima Leweng, yang lain gak mau ikut?" jawab Kang Asep. "Yaudah, gak apa-apa, toh kita cuma ngecek doang kan. Satu lagi siapa, Kang?" "Itu Pak Kuswara, itu lagi ngabisin rokok dulu." Pak Kuswara adalah salah satu sesepuh desa di sini. Dia biasa dipercaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib. "Selamat malam, Pak Gus," sapa aku. "Selamat malam, Mas Danan. Sudah dipersiapan?" balas Pak Kuswara. "Sudah, Pak. Semoga gak ada halangan yang berarti ya. Ini, coba Mas Danan pegang. Nanti dibalikin lagi ke saya setelah kembali dari Ima Leweng," perintah Pak Kuswara, sembari memberikan sebuah kujang kecil. Saya tahu dengan jelas bahwa ini adalah pusaka. Yang saya khawatirkan, jangan sampai energi yang ada di kujang ini bentrok dengan energi yang ada pada saya. Namun saya tetap menerimanya, karena Pak Kuswara pasti punya tujuan menitipkan benda ini kepada saya. Imah Loong adalah sebuah rumah yang lokasinya berada di tengah hutan, di pinggir kampung. Dulunya rumah ini adalah tempat singgah untuk para pekerja di kebun karet, yang berlokasi tepat di sisi di belakang hutan ini. Semenjak perkebunan sudah tidak beroperasi, tempat ini sangat tidak terawat. Saat sampai di perbatasan kampung, kami tidak melihat lagi jalan setapak, kecuali rumput-rumput yang setinggi mata kaki. Di depan kami ada hutan, dengan pohon jatinya yang menjulang tinggi. Kondisi jalan yang gelap dan sunyi memaksa kami untuk berjalan lebih hati-hati. Mas Danan, masih mau lanjut? Tiba-tiba suara Pak Kus memecah keheningan malam ini. Sepertinya Pak Kus sudah sadar dengan kondisi di sekitar sini. Aku menengadahkan kepala dan melihat kondisi sekeliling hutan ini. Duh, sialan. Aku mengumpat dalam hati. Rupanya rasa gelisahku disadari oleh Kang Asep. Memangnya ada apa, Mas Danan? Tanya Kang Asep penasaran. Pocongan. Astaga, Mas Danan, kenapa diomongin sih? Keluh Kang Asep sambil mengernyitkan mukanya. Lah, kan tadi Kang Asep nanya. Ini juga baru dikit. Kayaknya semakin malam, semakin banyak nanti yang bakal muncul. Jadi, masih mau lanjut gak, Mas Danan? Tanya Pak Kus sekali lagi. Segini banyak makhluk yang jaga tempat itu, pasti ada sesuatu yang besar di sana, Pak. Kita lanjut dulu gimana? Kang Asep, kalau Kang Asep gak kuat, tunggu sini dulu aja ya. Enak aja. Mas Danan jangan bercanda. Masa saya tinggal di sini sama makhluk-makhluk itu? Balas Kang Asep dengan kesal. Ya sudah. Kita pasang perlindungan dulu. Perintah Pak Kus. Segera, Pak Kus duduk bersila dan membacakan beberapa amalan yang kukenal adalah ilmu perisai batin. Tak ketinggalan, aku pun mengambil posisi yang sama dan merapalkan ajian Mukso Pangrekso dengan tujuan menutupi kami bertiga dari niat jahat makhluk yang ada di sini. Kami melanjutkan perjalanan. Pepohonan dan semak belukar semakin lebat menghalangi jalur yang kami lewati. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar saat ini. Badi angkat kemana? Mas mau pergi kemana? Mendadak suara seorang perempuan mendekati kami. Jelas saja, kami tidak menghiraukan suara itu. Kami mempercepat langkah kaki kami. Dan sebuah rumah kubuk tua yang hampir tak berbentuk mulai terlihat. Sekali lagi, terdengar suara dari semak-semak. Naonanu anjen laka keni di dia. Apa yang mau kalian lakukan di tempat ini? Suara wanita itu terdengar kembali. Namun, kali ini disertai suara semak-semak yang tersibak, seolah dilewati hewan hutan. Kami pun jelas menoleh, dan yang kami lihat, sesosok wanita dengan wajah yang tidak berbentuk, dengan bola mata yang sudah tidak lagi di tempatnya. Rambutnya terurai di tanah, dengan tubuh bawah berbentuk ular dengan sisik berwarna hitam. Seketika aku kembali merapalkan amalan-amalan untuk mengusir makhluk itu dari sini. Namun, sebelum selesai makhluk itu mengatakan, Orang hendak maksat nganya nyeri, nganukur ingat kenanjen. Saya ini tidak bermaksud menyakiti. Saya hanya memperingatkan kalian. Kang Asep jatuh terduduk. Naon eta sia? Teriak Kang Asep yang mukanya mulai pucat. Kukira hanya Pak Kus dan saya yang bisa melihat makhluk-makhluk ini. Entah kenapa, siluman ini bisa terlihat oleh Kang Asep. Perjalanan kami dilanjutkan dengan sedikit gangguan-gangguan. Namun akhirnya kami sampai di lokasi yang kami tuju. Ima Lawang. Sekilas bangunan ini seperti tidak pernah didatangi oleh manusia lagi. Atapnya yang bolong, kayu-kayu yang jatuh termakan rayap, benar-benar membuat orang tidak peduli dengan bangunan ini. Aku memberanikan diri memasuki pekarangan rumah tersebut. Puluhan, tidak, lebih, ratusan mungkin, makhluk putih yang mengganggu kita sepanjang perjalanan tadi muncul, berkumpul di sini mengepung kami semua. Ya, itu pocong. Aku sedikit gentar. Belum pernah dalam hidupku aku melihat pocongan sebanyak ini di satu tempat yang sama. Bukan masalah ini hantu pocong, tapi makhluk apa yang ada di dalam rumah itu sehingga bisa memiliki tumbal sebanyak ini. Aku merasa belum siap, namun lain dengan Pak Kus. Dia hanya memandangku dan memastikan keputusanku. Kemampuan Pak Kus jelas lebih mumpuni, tapi untuk mengurus semua ini itu terlalu beresiko. Oleh karena itu aku tetap dibutuhkan. Mas, jangan nekat. Peringatan Pak Kus dari belakang. Aku tetap berusaha maju dan para pocongan itu mendekatiku. Kakiku dicengkram oleh makhluk yang aku sendiri belum sempat melihat bentuknya. Tetesan-tetesan liur dari wajah yang tak berbentuk menetes di telapak tanganku. Rasa gatal yang tidak tertahan muncul dari bekas liur itu. Segera aku melindungi diri dengan amalan penyembuh luka gaib dan membakar makhluk-makhluk itu. Namun, jumlah mereka yang tidak terhitung tidak dapat memberiku ruang. Pak Kus mengeluarkan pusaka berbentuk mata panah yang segera ia bacakan doa dan melemparnya ke tanah. Sontak, setengah dari makhluk itu terbakar dan menghilang. Rupanya benar, di bawah tanah ini ada terkubur puluhan mayat. Kemungkinan mereka para pekerja kebun karet yang menghilang, ucap Pak Kus. Bagaimana dengan Kang Asep? Dia bersembunyi di dekat Pak Kus. Tidak ada makhluk yang menyerangnya. Kemungkinan ia juga dibekali pusaka oleh Pak Kus. Tidak terima dengan serangan Pak Kus, sesosok makhluk bertubuh ular mencoba menyerangku dan melilitku dengan ekornya. Sahamane wani ngaganggu tempat dia? Siapa kalian berani mengganggu tempat ini? Badanku mulai lemas. Rupanya siluman ini bukan siluman biasa. Bisa jadi makhluk inilah yang meminta tumbal sebanyak ini. Aku membaca ajian pembakar, tapi makhluk itu tidak bergeming. Amalan pedang pun nampak tidak berguna untuk makhluk ini. Pak Kus mencoba membantuku, namun ia disibukkan oleh puluhan makhluk halus dari seluruh penjuru hutan yang menyerang secara bersamaan. Nampaknya tidak ada pilihan lain. Aku melepaskan sukmaku dari ragaku dan menyerang siluman ular itu dengan keris pusaka yang telah menyatu dengan sukmaku. Makhluk itu kesakitan, teriak-teriak dengan suara yang hampir terdengar di seluruh hutan. Makhluk itu terlihat sangat marah. Belum sempat aku kembali ke ragaku, siluman jahanam itu kembali menggigit pergelangan tanganku dan menariknya hingga terputus. Sialan, teriaku sambil berusaha menyatukan kembali ragaku. Aliran darah segar membasahi bajuku dan meneteskan darah yang tidak sedikit. Rasa sakit yang tak tertahan membuatku terguling di tanah. Mas Danan, Mas Danan, teriak Kang Asep yang segera berlari ke arahku. Pakus menyusul Kang Asep. Namun sebelum sampai di tempatku, sebuah pukulan dari makhluk raksasa menghempasnya hingga terguling. Kang Asep mencoba mengikat lenganku. Namun siluman ular itu berhasil merebut dan melilitku. Aku mencoba kemungkinan terakhir, menarik keris itu dari sumaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku.